Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan Mamang Kuraya bersama dengan dua orang cucunya menghadang rombongan Prabu Sanjaya di sebuah hutan kecil di kaki Gunung Wukir. Setelah hilang keterkejutannya melihat Mamang Kuraya masih hidup, Anting Wulan segera menjatuhkan diri memberikan sembah baktinya. Kakek, maafkan kami. Kami benar-benar sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali kakek masih hidup dan sehat seperti ini. Ya. Kakang, kau tidak memberikan hormat pada kakek. Maafkan kami, Kek. Terimalah sembah sujud saya. Anak baik, anak baik. Dengarlah dulu. Aku akan menjelaskan masalah yang terjadi di antara Raden Sanjaya dan Raden Purbaya. Tahukah tuanku untuk apa Raden Purbaya datang mencari tuanku? Mengejar-ngejar tuanku. Semata-mata karena ingin membalaskan dendam ayahandanya. Ayahandanya telah tewas terbunuh secara licik. Dan juga suami dari cucuku Cempaka telah tewas terbunuh secara licik. Tahukah tuanku siapa pembunuhnya? Dia telah membabi buta menuduhku. Dia tidak membabi buta, tuanku. Sama sekali tidak. Kau orang tua juga hendak... Tunggu dulu, tuanku. Bersabarlah. Dengarkan keterangan hamba ini. Pembunuh itu dikenal oleh cucuku ini. Dan pembunuh itu telah meninggalkan tanda pengenal. Lencana Galuh? Ya, lencana Galuh. Dan dengan mata kepala sendiri, cucuku melihat bahwa pembunuhnya itu adalah seorang pemuda yang menyerupai tuanku. Siapakah dia? Salah seorang dari pembunuh itu telah mengaku dan membuka semua rahasia itu. Siapakah mereka itu, Kek? Resi Amista. Resi Amista? Resi Amista. Resi Amista. Ya, Resi Amista bersama-sama dengan Prabu Sora. Paman Sora. Tapi bagaimana kau bisa tahu semua itu? Muridku dan juga aku telah bertemu dengannya, dengan Prabu Sora, dan kami berhasil melumpuhkannya. Dan ia mengakui semua perbuatannya. Lalu, di manakah Resi Amista? Kedatangan kami justru hendak mencari orang itu. Dan juga mencari tuanku untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi bagaimanakah dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Galuh? Dan juga pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sepanjang perjalananku? Purbaya, tentang pembunuhan dan gadis yang telah menjadi korbanmu. Sesungguhnya lah, saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak pernah mengenal gadis desa itu. Ketahuilah, tuanku, Semua itu juga perbuatan dari resi asing yang mempunyai kekuatan gaib untuk merubah bentuknya. Kedua orang itu selalu mengikuti perjalanan tuanku dan juga kedua cucuku ini. Aku yakin maksudnya ialah hendak mengadu domba kalian berdua. Mengadu domba? Baiklah. Menyingkirlah kalian. Kawulan dan kau Kakang Saka. Oh, ada apa tuanku? Menyingkirlah. Aku ingin membuktikan apakah pantas Paman Sora berbuat demikian. Mengadu domba dengannya, dengan Purbaya. Sombong berkepala besar. Menyingkirlah kau, Nona. Kau juga, kakek tua. Ah, hamba kira tidak perlu ini terjadi, tuanku. Tuanku tidak perlu mengadu kesaktian dengan murid hamba. Terus terang, kek. Aku menjadi penasaran. Paman Prabu Sora yang jelas telah mengetahui tingkatan kepandaianku merencanakan hal itu. Karena itu, biarlah aku mencobanya. Ah, tapi hamba kira... Mundurlah kau, kakek tua. Mundurlah, kek. Kami akan menghadapi orang yang sombong dan besar kepala itu. Kalian ingin bertempur berpasangan lagi? Ayolah, akan kuhadapi. Hop! Berhati-hatilah, kak. Lawan kita ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kepandaian mereka berpasang hebat sekali, Wulan. Aku khawatir dengan Prabu Sanjaya. Biarkan saja, Kakang. Aku yakin keduanya masih belum sanggup mengalahkan junjungan kita. Nah, lihatlah itu, Kakang. Serangan Raden Purbaya dan Cempaka yang saling mengisi menekan Prabu Sanjaya dengan derasnya. Beberapa kali Prabu Sanjaya terpaksa harus melempar tubuh ke belakang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian Prabu Sanjaya mulai menggelarkan Aji Banyu Cakrabuana tingkatan ketiganya. Secara cepat ia menyerang lengan tangan Raden Purbaya. Dan pada detik lain ia melenting tinggi ke atas dan terpaksa ia menyambut serangan Cempaka yang memburunya secara keras. Akan tetapi, sambil mengerahkan tenaganya, ia juga harus berusaha menangkis totokan yang mengarah lehernya dan balas menghantam dada Raden Purbaya. Awas, kak! Serangannya semakin menjadi berbahaya. Kita sambut saja serangan kerasnya dengan kekuatan gabungan kita. Bersiap, Adik Purbaya! Cukup, Tuanku Sanjaya. Jangan lanjutkan kembali pertarungan yang tidak ada artinya ini. Biarkan saja, kek. Jika memang dia belum puas. Kalian berdua memang cukup hebat. Tapi, resi asing itu dan Paman Sora keterlaluan sekali menumbukkan kalian dengan diriku. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Kakang Saka. Kak Wulan. Hiya, hiya! Mari tuanku, aku pergi, kek. Kami permisi. Mari Adik Purbaya. Hiya, hiya. Sombong sekali orang itu, kek. Diakah calon pemimpin di tanah Pasundan? Dia sudah memimpin Galuh. Oh. Bukankah paman dan bibi menyebutnya dengan panggilan Prabu Sanjaya? Iya. Lalu bagaimanakah dengan ayahandanya? Sepengetahuanku ayahandanya masih hidup dan tinggal di Gua Larang. Mungkin ayahandanya telah menyerahkan tahtanya pada Sanjaya. Pada anak muda yang masih belum lagi memiliki sikap dan pandangan hidup yang dewasa. Sudahlah, kak. Urusan kita dengan Raden Sanjaya sudah selesai. Lalu... Kita kembali ke desa kecil itu. Tentu Kisungkana telah menjadi bosan menunggu-nunggu kedatangan kita. Oh, iya. Kau benar. Marilah kita cepat kembali ke sana. Hup! Hup! di lembah batu, Resi Amista tenggelam dalam kesibukannya mengamati batu hitam yang dipenuhi dengan guratan dan catatan-catatan khusus sampai akhirnya. Alangkah penatnya tubuhku. Dan sejak kemarin aku tidak lagi sempat memperhatikan perutku. Tempat ini sangat gersang sekali. Tidak dapat kutemui makanan yang dapat kumakan. Pohon itu hanyalah merupakan pohon buah hutan yang tidak sedap untuk kumakan. Aku akan keluar lembah ini untuk mencari hewan buruan. Dan aku akan dapat tinggal hingga satu minggu di tempat ini jika aku mendapatkan seekor kijang. Akan aku cari dan aku jemur dagingnya. Aku juga harus menutup jejakku di dalam lembah ini. Ya, jalan menuju pasir maut itu harus kualangi dengan batu dan semak-semak. Juga gua yang menembus dinding, yang merupakan jalan rahasia melalui daerah ular api. Pasir maut. Aku masih cukup jelas mengingat batu-batu yang dapat kuinjak. Siapakah itu? Banyak orang kulihat berkerumun di seberang pasir maut ini. Ya, aku akan bersembunyi. Kakang, apa yang akan kita lakukan? Berdiam diri terus-menerus di tempat ini. Mengapa kita tidak mencobanya untuk masuk dan melihat ke dalam sana? Aku masih ragu. Jika sampai ketemu Kisuro abur-abur guru kita di dalam sana. Kakang ini bagaimana? Bukankah kemarin Kakang mengatakan Kakang mengkhawatirkan keselamatan nyawa guru sehubungan dengan hancurnya kelompok Kakang Menggolo? Benar, Adi Pandeka. Tapi bukankah kau mengerti tentang bahaya dari pasir maut di hadapan kita? Ya, tapi bukan tidak mungkin jika kita mencobanya. Kau akan mencobanya? Ya, aku akan mencobanya. Mereka adalah murid-murid dari Suro Abur-Abur. Ya, pasti mereka bertempat tinggal di desa pertama yang terdekat dari tempat ini. Aku harus melenyapkan mereka semua. Ya, harus, karena mereka mengetahui tentang tempat yang sangat rahasia ini. Ingatlah, Adi Pandika. Kau akan mati dan menjadi kurban dari pasir maut itu. Aku tidak sabaran lagi, Kakang. Jika begitu, untuk apa Kakang mengajak seluruh kelompok kita untuk kemari? Untuk menyelamatkan kekhawatiranku datangnya dua kelompok itu ke tempat ini, Di. Dua kelompok itu? Iya. Ketiga tamu kita dan juga tiga orang yang datang bersama-sama dengan Kisangi Kiwo. Sudahlah, Kakang. Kau lihatlah letak kesalahanku jika aku memang membuat kesalahan. Sekali lagi, aku peringatkan, Adi Pandeka. Kau akan tewas di tengah pasir maut itu. Hei, Mari kau Bontang. Saya Ki. Iya, kau. Bukankah aku telah menyebut namamu? Iya, Ki Pandeka. Kau lihat batu-batu yang menyembul di permukaan pasir itu? Ampun Ki Pandeka. Ampun. Gila betul. Cengeng. Diam dan dengar kata-kataku. Kau lihat batu-batu besar yang menyembul di permukaan pasir itu? Lihat, Ki. Bagus. Sekarang kau cobalah melompat ke batu-batu itu satu persatu. Aku akan mencoba mempelajarinya. Ampun Ki Pandeka. Ki Sungkana, tolonglah saya, Ki. Ki Sungkana, tolonglah, jangan suruh saya untuk melompat ke batu-batu itu. Tolonglah, Ki. Dasar pengecut. Dengar dan ikuti perintahku. Ampun Ki Pandeka, janganlah suruh saya untuk melompat ke sana. Perintahkanlah saya hal yang lain. Tolonglah saya. Pengecut, tolol, bodoh. Manusia tidak berguna. Iya, saya memang pengecut. Manusia tidak berguna. Tapi apa bedanya dengan engkau, Ki Pandeka? Apa bedanya? Kau pun pengecut, bahkan lebih rendah dari seorang pengecut. Ki Pandeka tidak berani untuk memulainya dahulu. Kaulah yang lebih pengecut. Setan, gila. Kau hendak mencari mati, Bontang? Kuhancurkan nanti kepalamu. Bunuhlah saya, Ki Pandeka. Bunuhlah saya. Tapi saya dan juga seluruh teman-teman akan mengerti bahwa Ki Pandeka lah yang justru seorang pengecut. Baik. Aku akan melompat lebih dulu. Tapi sebelumnya kau harus berjanji akan melompat juga. Iya, saya berjanji akan melakukannya. Kau melompatlah dahulu. Berpalinglah kau ke belakang. Aku tidak ingin jika keberhasilanku nanti akan menyelamatkan dirimu. Ayo, berpaling. Aku akan segera melompat. Baik, aku akan berpaling. Melompatlah. Adi Pandeka, aku peringatkan sekali lagi. Aku memang sudah ingin melompat. Janganlah Kakang menghalang-halangi aku. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan orang-orang itu. Perhatikanlah Kakang. Tanpa ragu-ragu lagi, Ki Pandeka melompat ke tengah-tengah pasir maut. Dan tanpa ragu ia menjejakkan kakinya di salah sebuah batu hitam yang menyembul di permukaan pasir. Akan tetapi, begitu kakinya menginjak, batu itu tenggelam masuk ke dalam pasir. Adi Pandeka! Bontang yang semula berdiri membelakangi pasir maut memalingkan wajahnya. Dan ia masih sempat melihat tangan dari Ki Pandeka yang menggapai-gapai berusaha untuk keluar dari hisapan pasir maut. Celaka. Kini adalah giliranku. Hei, Bontang. Sekarang laksanakan janjimu itu. Hei, Bontang. Sekarang laksanakan janjimu. Baik, Ki Sungkana. Cepat kau melompat, pengecut. Jangan menyalahkan aku, Ki Sungkana. Aku tidak pernah memaksanya. Aku terpaksa berkata sedikit keras karena aku tidak ingin terjun ke dalam pasir maut itu. Cukup. Laksanakan janjimu. Baik, Ki. Aku akan melompat. Sementara itu Resi Amista yang mengintai di seberang daerah pasir maut itu menjadi tidak sabaran lagi. Aku tidak boleh membiarkannya hingga berlarut-larut. Aku harus membantai mereka semua. Iya, sekarang juga. Siapa itu, Ki? Siapa itu yang melompat menyeberangi pasir maut ini? Pastilah orang itu ada hubungannya dengan hilangnya guruku, Suro Apur-Apur. Siapakah kau ini, Resi Asing? Apakah kau adalah orang yang telah membunuh di desa kecil kaki Gunung Sumbing? Bagaimana orang ini dapat mengetahui perbuatanku itu? Hei, Resi Asing, jawablah! Siapakah kau? Kau telah berada di tempat suci kelompok kami. Katakan, apakah kau pembunuh Ki Menggolo, kakang kami di kaki Gunung Sumbing? Bagaimana kalian bisa mengetahui semua itu? Siapa yang telah memberitahukan kalian? Itu kau tidak perlu tahu. Sekarang jawab lagi pertanyaanku. Apakah kau mengenal atau setidak-tidaknya pernah mengenal guru kami Suro Apur-Apur? Suro Apur-Apur? Ya. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Ya. Katakanlah di mana guru kami. Baiklah. Jika memang kau ingin bertemu, aku akan mengirimmu ke neraka. Hoi! Bersiaplah semuanya! Kepung dan bulur si asing pembunuh guru Apur-Apur! Sungkana bersama-sama dengan 30 orang anak buahnya mengepung dan menyerang Resi Amista. Bontang yang saat itu bersiap hendak melompat menjadi batal dan kini melihat kesempatan baik. Diam-diam ia berguling dan menyusul ke semak-semak dan kemudian menghilang dari arena itu. Kalian semua akan kukorbankan sebagai tumbal keberhasilan ilmu yang kupelajari. Iya, oh, iya. Iya, Resi Asing itu mampu menciptakan bentuk-bentuk semut dari dirinya. Lima bentuk. Iya. Jelaka. Bentuk-bentuk itu menghancur leburkan orang-orangku. Aku tidak boleh membiarkan satupun di antara mereka melarikan diri. Di sekitar mulut lembah batu ini akan dapat menimbulkan kecurigaan bagi yang melihatnya. Aku harus membersihkan tempat ini dari mayat-mayat ini. Ya, pasir maut itu satu-satunya tempat yang paling aman untuk menyembunyikan mayat-mayat ini. Demikianlah, Resi Amista kemudian melemparkan satu persatu mayat itu ke pasir maut. Dan setelah itu, ia mencari hewan buruan untuk persediaan makanannya di lembah batu Selo Gamping. dan Cempaka tiba kembali di desa kecil tempat murid Kisro Abur-Abur berada. Ini sudah kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita telah kehilangan jejak Resi Amista. Kita akan mencarinya sendiri, Kek. Kita dapat mengitari daerah di sekitar tempat ini. Lalu, kemanakah tujuan dari Raden Sanjaya itu, Kek? Ya, sudah tentu naik ke atas Gunung Ukir ini. Untuk apakah mereka naik ke atas sana, Kek? Ya, sebuah kepercayaan lama yang hingga kini masih dipegang teguh. Dipercaya bahwa di puncak Gunung Ukir ini bersemayam Hyang Agung. Di puncak gunung ini? Ya, di puncak Gunung Ukir ini. Hah, itu, kau lihatlah itu. Sekelompok orang yang agaknya hendak menuju ke atas sana. Dan agaknya Ki Sungkana memanfaatkan tempat ini yang merupakan lalu lintas terbaik untuk menarik upeti. Ya, semacam pajak jalanan begitu. Lalu, apakah yang mereka inginkan di atas sana, Kek? Ya, tentu saja keberkahan. Keberkahan dari apa yang mereka inginkan, yang mereka idam-idamkan. Hah, kau lihat itu rombongan lainnya pun kelihatan jauh di belakang yang satunya itu. Adik Purbaya, kukira kau pun tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Kau pun harus naik dan memohon keberkahan darinya, dari Hyang Agung. Ayolah, kita naik ke puncaknya. Tidak mungkin kalian akan dapat naik ke puncak sana. Tidak mungkin. Menurut cerita yang pernah ku dengar, jalan yang dapat dirambah oleh para pelancong maupun mereka yang ingin memohon berkah hanyalah terbatas sampai ke lerengnya saja. Sedangkan untuk dapat sampai, banyak sekali hambatannya. Menurut berita, belum ada yang mampu naik hingga ke puncaknya. Kita akan mencobanya, Adik Purbaya. Bagaimana? Apakah kau tidak tertarik? Ayolah, kita naik ke atas sana. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa, Kak. Hei, kenapa demikian? Bukankah kau sebentar lagi adalah seorang pimpinan dari sebuah wilayah yang cukup besar? Apakah kau tidak ingin memohon keberkahannya? Memohon keberkahan agar rakyat dan wilayah yang kau pimpin menjadi semakin makmur dan sejahtera? Aku ingin, Kak. Tapi... Ada apa lagi? Ayolah! Dadaku, entah mengapa terasa bergetar. Aku merasakan getaran yang halus menyelimuti tubuhku. Kek? Apakah terasa sakit? Biarlah ku periksa. Tidak, Kek. Sudahlah. Ayo, kita naik ke atas sana. Aku tidak apa-apa. Benar kau tidak apa-apa? Ya, benar, Kek. Tidak apa-apa. Ayolah, mari kita naik ke atas sana. Kembali ketiganya menyusuri jalan yang semula telah dilaluinya. Dua rombongan yang juga hendak naik ke lereng bukit dilaluinya. Dan tidak beberapa lama, ketiganya tiba di hutan kecil di mana mereka bertemu dengan Raden Sanjaya dan dua orang pengiringnya. Ketiganya terus berlari hingga sampai di suatu tempat berbatu. Ada apa kakek berhenti? Lihatlah di sana itu. Tiga ekor kuda itu. Apa maksud kakek? Itu kuda rombongan Raden Sanjaya. Lihatlah itu, si Tunggul. Lihatlah itu. Agaknya Si Tunggul melihat kedatanganku. Kuda baik, kuda baik. Kau agaknya masih mengenalku. Apakah majikanmu Bibi Ulan sudah lama naik ke atas sana? Tinggallah kau di sini. Aku juga akan naik ke atas sana. Ayolah, Kek. Kak, kita lanjutkan perjalanan kita ke atas sana. Mari. Hup! Kemudian, ketiganya melompat dari satu batu ke batu lainnya, semakin tinggi ke atas. Dan ketika mereka tiba pada suatu tempat yang datar, tampak sebuah papan kayu yang bertuliskan Tanah Datar Purusada. Hei, lihatlah itu, Kek. Rombongan siapa itu? Bukan rombongan Prabu Sanjaya. Aku melihat rombongan itu lebih dari 4 orang. Apakah yang mereka lakukan di tempat itu? Mengapa mereka memasang tenda? Kau lihatlah baik-baik apa yang berada di antara kedua tenda mereka itu. Sebuah meja kecil. Buah-buahan beraneka ragam. Dan itu, seekor biri-biri yang terikat tak jauh dari tempat itu. Mereka sedang melakukan persembahan. Mereka melakukannya di tempat itu. Bukankah semakin tinggi merupakan sebaik-baiknya tempat? Ya, tapi mereka sudah tidak sanggup lagi melakukannya. Mereka tidak mampu lagi naik ke atas sana. Mengapa begitu? Bukankah jalan menuju ke atas sana kini tidak terlalu sukar sebagaimana tadi di bawah sana? Ya, entahlah. Tapi ayolah kita coba saja naik ke atas sana. Yap! Mamang Kuraya kemudian melesat kembali naik meninggalkan Tanah Datar Purusada dan kemudian menyusuri jalan berbatu. Akan tetapi cukup datar untuk didaki. Beberapa saat setelah ia memasuki jalur jalan berbatu yang tidak terlalu curam. Berhenti, berbahaya, cempaka berhenti. Ada apa, Kek? Hanya di sinilah perbatasannya. Dan itu sebabnya mereka tidak naik ke atas sana. Apakah ini yang terasa menyesakkan dada saya, Kek? Dahlah, aku pun tidak mengerti. Kita naik terus, Kek. Ayolah, Adi Purbaya. Sanjaya bersama Bibi Ulan dan Paman Saka tidak kita jumpai. Berarti ia berada di atas sana. Ya, ya. Tapi bagaimana keadaan kalian? Udara ini terasa menyesakkan dan seakan-akan membebani dada dan seluruh tubuh saya. Tapi saya masih sanggup melakukannya. Ayolah, kita naik terus, Kek. Ayolah, Adik Purbaya. Bukankah engkau juga masih sanggup? Marilah, Kak. Iya. Tapi sebaiknya kita lanjutkan perlahan-lahan perjalanan kita ini. Berbahaya sekali jika kita berlari cepat. Kita belum lagi tahu keadaan di sekitar tempat ini. Ayolah, kita jalan perlahan-lahan saja. Demikianlah, ketiganya kemudian melakukan perjalanan dengan perlahan-lahan dan penuh dengan kewaspadaan. Angin semakin ke atas semakin bertiup kencang, seakan-akan dirasakan ingin melempar mereka kembali ke bawah. Aku akan menjadi mati penasaran jika tidak bisa naik ke atas sana, Kek. Tekanan dari angin dan udara yang aneh ini akan dapat kuatasi. Gerakan tenaga sakti mungkin ke seluruh tubuh. Jika tidak, perlahan-lahan tanpa kau sadari, seluruh urat-urat

kalian akan dapat dengan mudah mengusir ular itu jika tidak sembrono dan terlalu menuruti kata hati kalian. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke atas sana. Aku... Kenapa kau menjadi ragu? Kau cemas akan bertemu lagi dengan ular-ular itu, Bulan? Baiklah, mari kita lanjutkan, Kakang. Sebaiknya kita berjalan perlahan saja. Kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Iya, kau betul, Kakang Saka. Kita lanjutkan perjalanan ini dengan perlahan-lahan saja. Mari. Anggun Bulan berusaha menguasai dirinya, mengatasi rasa takut dan jijiknya melihat binatang melata raksasa itu. Pedang di tangannya diobat-abitkan, tetapi sedikit pun dia tidak maju melangkah. Ayo, tinggalkan tempat ini. Pergi! Mengapa ular itu diam saja dan tidak menyerangku? Apakah dia telah menjadi kelelahan setelah bertempur dengan Prabu Sanjaya? Akan kucoba mengusirnya. Aku akan mendekatinya. Pergilah, ular setan. Pergi. Dan jangan ganggu kami. Pergi. Sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol Sirup, produksi Kalbe Farma. Pastilah permata ini akan dapat menolong Kakang Saka dan Prabu Sanjaya. Ini dia. Aku akan menggosokkannya di sekitar hidungnya. Wajahmu yang menghitam kini telah kembali memerah. Kakang? Kakang? Kau. Kau Wulan. Di mana ular iblis itu? Dia sudah berhasil kuusir. Ini kau terimalah. Terimalah, Kakang. Permata biru ini. Kau gosokkanlah di sekitar hidung Prabu Sanjaya. Lihatlah itu. Keadaannya sangatlah membahayakan. Baik. Baiklah, Wulan. Wulan, bagaimanakah caranya? Apakah aku harus menekannya kuat-kuat atau... Tidak perlu, Kakang. Kau hanya menggosokkannya perlahan. Ya, bagus. Benar begitu. Iya. Di sekitar hidungnya. Iya. Kau juga dapat menggosokkannya di sekitar wajahnya yang menghitam. Iya. Bagus. Bagus begitu, Kakang. Benar-benar suatu mustika yang tiada tara. Lihatlah itu, Wulan. Permata ini seakan-akan menghisap racun dalam tubuh Prabu Sanjaya. Hei. Permata ini pasti telah menghisapnya. Kau perhatikanlah dalam batu permata ini. Lihatlah, Wulan. Seakan-akan ada sesuatu yang bergulung-gulung saat ku dekatkan dengan bagian tubuh Prabu Sanjaya yang terkena racun. Beliau telah sadar. Ini, Wulan. Permatamu aku kembalikan. Nah, ada apa, Wulan? Aku... Di manakah ular itu? Tuanku telah sadar kembali. Di manakah ular raksasa itu, Kakang Saka? Kak Wulan? Entahlah, tuanku. Hamba pun jatuh tak sadarkan diri karena serangan racun ular itu. Dan menurut Adik Wulan, dia telah berhasil mengusirnya. Oh, kau telah berhasil mengusirnya? Sebenarnya tidak, tuanku. Ular itu telah pergi dengan sendirinya. Mungkin dia telah capek setelah bertempur menghadapi tuanku dan juga Kakang Saka. Aneh. Ular apakah itu? Tidak kalah besarnya dari batang pohon kelapa. Apakah itu adalah seekor naga? Masakan ada hewan naga di dalam dunia ini, Kakang? Naga hanyalah ada dalam dongeng-dongeng orang berkulit kuning dan sipit. Bagaimana, Wanting? Iya, Kakang. Itu pasti hanya seekor ular saja. Seekor ular sebesar itu? Iya. Seekor ular. Agaknya Kakang terpengaruh oleh dongeng dari seberang sana. Aku mengingat beberapa hal tentang naga dalam dongeng itu. Bertubuh besar dan panjang, memakai mahkota, dan berkulit bagaikan batu. Berkulit bagaikan batu? Iya. Itu cerita tentang naga dari negeri Cina. Ada apa, Kak Wulan? Ular itu memang memiliki kulit bagaikan batu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku telah berhasil meletakkan pedangku pada leher dan pada bagian bawah kepala ular itu. Tapi pedangku seakan-akan memukul batu padas yang sangat keras. Berbahaya sekali jika demikian. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke lereng saja. Tidak. Kita terus naik. Kita akan berusaha untuk menghindari. Tapi... Apakah kau memang benar-benar takut? Aku... Saya kira tidaklah demikian, tuanku. Yang mengusir ular itu dan menyelamatkan kita justru Adi Wulan sendiri. Ya. Kita akan naik terus, Wulan. Dan kita akan berusaha menghindarinya. Ya. Baiklah. Kita naik terus. Tapi kita beristirahat saja dulu di tempat ini. Masing-masing kuharapkan menjaga kewaspadaan. Selatan. Dinda Dewi. Dinda Dewi. Oh, tuanku. Ada apa, tuanku? Aku bermimpi rupanya. Sudahlah. Apakah kalian sudah cukup beristirahat? Saya kira kami sudah cukup untuk beristirahat. Apakah tuanku ingin segera melanjutkan perjalanan? Ya, marilah. Kita lanjutkan perjalanan. Prabu Sanjaya segera melesat ke depan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang pengiringnya yang merupakan pembantu utama yang dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Belum beberapa lama melesat ke depan, tiba-tiba ketiganya hampir serentak menghentikan larinya ketika melihat di hadapan mereka jalan seakan-akan terputus. Jurang yang dalam menganga di hadapan mereka, dan di atasnya angin keras seakan-akan berputar-putar dan siap menggulung siapapun yang berani naik ke atas puncak wukir. Jalan terputus, tuanku. Tidak. Itu. Kau lihat di pinggir lamping tebing itu. Kita dapat merayap melanjutkan perjalanan kita, kakang. Iya, tuanku benar. Tapi angin itu akan sangat mengganggu kita, tuanku. Sebaiknya kita coba saja, kakang. Mari. Berhati-hatilah, kakang. Agaknya suasana di tempat ini tidak berbeda dengan jalan di atas tanah datar Purusada. Aku merasakan tekanan yang kuat pada tubuhku. Iya. Berhati-hatilah kau, kakang Saka. Iya. Kekuatan tekanan di sekitar sini justru lebih jauh lebih kuat. Kau benar. Kita harus selalu menyalurkan hawa sakti ke seluruh tubuh kita. Ayolah, kita terus naik. Tuanku, biarlah saya yang di muka. Iya, dan saya di belakang tuanku. Baiklah, tapi berhati-hatilah, kakang Saka. Baik, tuanku. Mari. Kemudian, Raden Sakapal Waguna mulai merayap di lamping tebing yang curam. Sebuah jalan yang sangat kecil dilaluinya setapak demi setapak. Prabu Sanjaya mengikutinya di belakang, sedangkan Anting Wulan menjaga di belakang junjungannya. Angin yang bergulung-gulung seakan-akan berusaha menghempaskan mereka bertiga untuk jatuh ke jurang yang curam. Berhati-hatilah, kakang. Udara di sini semakin menyesakkan dada dan seakan-akan melumpuhkan kekuatanku. Aku... Ya, jangan khawatir, Wulan. Dinding curam ini agaknya tidak terlalu jauh lagi. Di ujung sana melingkung, dan tentu ada tempat yang lebih leluasa. Awas! Di depanmu, Kakang Saka! Kakang! Hati-hati! Ular itu berbahaya! Biarlah. Aku yang akan mengadu nyawa dengannya. Jangan! Jangan kau bunuh ular itu, kakang! Apa maksud tuanku? Jangan kau lukai ular itu, kakang. Sebaiknya kita mundur dahulu. Tidak mungkin, tuanku. Kecepatan jalannya di tebing ini tidak mungkin akan kita lampaui, tuanku. Jangan! Jangan bunuh ular itu! Dengarlah kata-kataku, kakang. Apa maksud tuanku sebenarnya? Mundurlah kau kembali, kakak ular. Baiklah, tuanku. Tidak ada jalan lain lagi, tuanku. Dia akan menyerang hamba. Hup. cerdik itu mengerti serangan lawannya yang mengarah matanya. Dengan cepat, berkelit menghindari kibasan-kibasan pedang yang terus memburunya. Awas kakak! Berpegang erat-erat pada tebing itu! Oh, celaka! Tebing tempatku berpijak runtuh! Prabu Sanjaya, tidak berbuat satu pun. Aku harus menolong Kakang Saka. Hup! Sekali kakak, saya akan menuruninya. Sekalipun akan menemui neraka di bawah sana, tuanku. Kemudian Raden Sakapalwaguna menuruni tebing curam yang penuh dengan kabut yang menutupi dasarnya. Sementara itu, Prabu Sanjaya memandangi Raden Sakapalwaguna hingga hilang ditelan kabut di bawah curam. Dan kemudian ia meneruskan kembali perjalanannya, merayapi dinding tebing yang curam. Sementara itu, angin keras masih saja bergulung-gulung di mulut curam itu. Suasana di dasar jurang ini sudah mulai temaram. Tapi aku belum juga menemukan adik Wulan. Dia terjatuh karena ingin menolongku dari amukan ular raksasa itu. Wulan! Di mana kau? Wulan! Wulan! Sia-sia. Rasa-rasanya tidak terlalu lama aku tiba di dasar jurang ini setelah adik Wulan jatuh. Biarlah aku duduk dan beristirahat saja di sini. Besok tentu udara akan menjadi terang dan aku akan dapat mencarinya lebih cermat lagi. Dewa Ta'agung, penguasa air suci sembahanku, tolong tunjukkanlah di mana anting Wulan kekasihku kini berada. Ya, aku akan mencoba mendengarkan dengan aji empat arah pembeda gerak. Jika ia masih berada di sekitar jurang ini, tentu aku akan dapat menemukannya. Di manakah adik Wulan? Mengapa aku tidak dapat menemukannya dengan aji empat arah pembeda gerak? Apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Haruskah aku meninggalkan tempat ini? Lalu, Jika aku tetap menunggu tempat ini, bukankah itu hanya sia-sia saja? Sia-sia, karena Wulan tidak berada di tempat ini. Biarlah, malam ini aku tinggal saja di tempat ini. Besok jika aku tidak juga berhasil menemukannya, aku akan mendaki kembali tebing ini dan mencarinya di bagian lain. Ya, mungkin ular itu yang telah membawa adikku Wulan. Ya, aku akan mencarinya ke tempat-tempat yang lain. Sekarang, marilah kita ikuti kisah dari Anting Wulan yang terjatuh dari lamping tebing bersama-sama dengan ular raksasa. Oh, tubuhku. Tubuhku meluncur deras ke bawah sana. Oh, hancurlah pasti tubuhku ini. Oh, aku tidak berhasil meraih ranting maupun sulur-sulur yang terdapat di lamping tebing itu. Oh, kehewan apa yang meluncur jatuh mendahuluiku? Oh, ular besar itu. Untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Jika Dewata Agung menghendaki, apapun akan dapat terjadi. Demikian pula halnya dengan Anting Wulan, gadis yang hampir dapat dipastikan akan tewas dengan tubuh hancur terhempas di dasar jurang, ternyata berhasil diselamatkan. Tubuh ular raksasa yang mendahului meluncur turun tiba di dasar jurang tanpa kurang suatu apapun. Tubuhnya yang lentur dan panjang dengan manis melenting naik kembali dan menyambar tubuh Anting Wulan yang tengah deras meluncur ke bawah dalam keadaan pingsan. Apa yang terjadi dengan diriku? Apakah aku sudah berada di nirwana? Apa ini yang membelenggu tubuhku? Ular besar itu. Anting Wulan pingsan tidak sadarkan diri ketika menyadari bahwa ia telah berada dalam libatan tubuh ular yang sangat ditakuti itu. Sementara itu ular raksasa kemudian membawa Anting Wulan merayap cepat melalui celah-celah batu yang sempit. Celah-celah batu itu semakin menaik dan akhirnya kembali ular itu merayap turun ke sebuah lembah kecil yang kelihatan sangat tersembunyi. Dan setibanya di tempat itu, dengan sangat hati-hati, ular itu meletakkan tubuh Anting Wulan di sebuah rerumputan yang kering. Dan kemudian ular itu menyingkir menjauhi gadis itu dan melingkar sambil wajahnya memandangi tubuh Anting Wulan yang masih tidak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian. Di manakah aku ini? Aku telah terjatuh dan tubuhku. Aku merasakan tubuhku seakan-akan dilipat oleh ular raksasa itu. Lalu, di manakah ular raksasa itu? Itu dia. Itu dia ular setan itu. Dia agaknya tidak menggangguku. Aneh sekali. Mengapa Kakang Saka dan Prabu Sanjaya diserangnya? Sebaiknya akan ku coba meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Ular itu terus saja memandangiku. Apakah dia akan mencegah dan menghalang-halangi aku? Bagus. Diam. Diam saja kau di situ, makhluk jelek. Diam. Itu diam saja. Sedikit pun tidak bergerak menghalangiku. Lalu, untuk apakah dia mengganggu perjalanan aku dan Prabu Sanjaya? dia masih tetap di situ. Agaknya ular itu tidaklah seganas yang kuduga. Sudah cukup jauh aku darinya. Sebaiknya ku tinggalkan saja tempat ini. Ular itu bergerak. Apa yang diinginkannya? Hei, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Apa itu? Sesuatu telah dikeluarkan dari dalam mulutnya. Sepertinya aku telah mengenal benda itu. Bungkusan hitam. Bukankah itu bungkusanku? Bungkusan tempat aku menyimpan permata biruku. Segera setelah menyadari apa yang dilihatnya, Anting Wulan meraba pinggangnya. Dan alangkah terkejutnya gadis perkasa itu, ia tidak menemukan lagi apa yang dimilikinya itu. Benar, itu bungkusan permata biruku. Dua permata biruku tersimpan di bungkusan itu. Oh, sepertinya ular raksasa itu memberikan kembali bungkusan itu padaku. Ya, mungkin bungkusanku terjatuh ketika aku tidak sadarkan diri, dan dia telah menyimpannya. Aku akan mengambilnya. Tapi aku harus waspada. Aku akan mengadu nyawa dengan ular itu. Aku akan mempergunakan kecepatan gerakku untuk menyerang matanya. Ular itu tidak menunjukkan sikap permusuhan. Bahkan dia menjauhiku. Menjauhi bungkusan permata yang dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya Anting Wulan berhasil mengambil bungkusan itu di rerumputan. Dan ular raksasa itu masih saja memandanginya. Memandangi dengan pandangan yang penuh penghormatan. Untunglah kedua permataku masih berada dalam bungkusan ini. Sekarang juga, aku harus meninggalkan tempat ini. Karena hari sudah mulai gelap. Aku harus mencari dan mengejar Kakang Saka dan Prabu Sanjaya. Hei, tapi bukankah... Tidak. Janganlah sampai hal itu terjadi. Semoga Kakang Saka akan selamat. Ya, tapi saat itu, aku memang melihatnya hampir celaka. Dewa tak agung, tolonglah Kakang Saka. Aku akan mencarinya juga di sekitar dasar tebing di sebelah sana. Tapi apakah aku dapat mencapai tempat itu? Jalan menjadi semakin gelap. Celah-celah yang saling silang menyilang itu tentu akan merepotkan aku. Dan gelapnya malam juga akan membahayakan diriku. Tentu tidak sedikit binatang melata seperti ular di sekitar batuan itu. Tapi di tempat ini, aku justru menghadapi bahaya. Ya, bahaya yang sesungguhnya. Aku akan mencoba meninggalkan tempat ini dengan melalui batu-batu besar ini. Melenting tinggi dan kemudian hinggap di atas bebatuan besar. Gadis perkasa itu menebarkan pandangannya. Akan tetapi yang terlihat olehnya hanyalah kabut-kabut tebal yang mulai menyelimuti hampir setiap bagian dasar jurang yang curam itu. Pandanganku hanya mampu menembus tabir kabut tidak lebih dari satu tombak. Aku akan mencoba berhati-hati. Aku akan melompat sedikit demi sedikit menjauhi tempat ular yang menyeramkan itu. Hup. Aku akan melompat lagi setombak demi setombak. Aku harus menjauhi tempat ular raksasa itu. Demikianlah, sedikit demi sedikit Anting Wulan menjauhi tempat ular raksasa itu. Sampai akhirnya ketika ia merasa cukup jauh. Kukira tempat ini cukup jauh. Dan kegelapan malam serta kabut-kabut tebal akan melindungiku dari intaian ular itu. Ya, aku akan beristirahat di sini. Biarlah aku serahkan saja nasib dan keberuntunganku pada Yang Agung. Aku lelah dan mengantuk sekali. Sementara itu pada saat yang bersamaan, rombongan Raden Purbaya yang terdiri dari Mamang Kuraya dan Cempaka telah berhasil tiba di lereng Gunung Bukir. Kau benar-benar keterlaluan, Cempaka. Daerah ini sangat berbahaya. Kau tidak boleh bermain-main di tempat ini. Hari sudah mulai gelap. Lihatlah, itu kabut mulai terlihat di sekitar tempat ini. Lihatlah itu. Ada cahaya api di sana. Iya, benar. Ayolah, kita lihat ke sana, Kek. Kak, iya. Marilah kita berjalan perlahan-lahan ke sana. Selamat malam, anak muda. Siapakah kau ini? Dan bolehkah kami duduk bersama-sama denganmu di perapian ini? Oh, boleh. Boleh. Silakan, Kek. Oh, iya, iya. Mari. Dengan hadirnya kalian menemaniku di lereng Gunung Ukir ini, terasa menjadi semakin hangat. Silakan. Terima kasih. Nah, ini Purbaya dan Cempaka, cucuku. Kau siapa, anak muda? Aku Ludida. Oh. Aku tinggal di kaki Gunung Ukir ini, wilayah Kerajaan Mandini. Dan dari manakah asal kalian? Dari sebuah tempat yang jauh. Jauh sekali. Daerah barat tanah ini. Dan dikenal oleh orang-orang dengan nama Pasundan. Pasundan? Iya, kenapa? Pasundan. Sahabat, untuk apakah pisau yang berkilat tajam di atas bunga dan buah-buahan itu? Kedatanganku kemari adalah untuk memohon pertolongan dari Hyang Agung yang menghuni gunung ini. Ayahku adalah seorang pedagang permata. Salah seorang pedagang permata di kota raja. Salah seorang saingan dagang dari ayahku berhasil menghasut salah seorang pembesar Mandini yang kemudian menangkap ayahku dengan tuduhan menjual barang hasil rampokan dari begal-begal hitam. Apakah kau tidak melaporkan hal itu pada Baginda Raja Mandini? Aku telah melaporkannya, tapi aku justru ditangkapnya. Tapi untunglah aku berhasil melepaskan diri dan lari kemari. Benar-benar Raja Angkara. Siapakah penguasa Mandini yang Angkara itu? Rakyan Darmodoyo. Rakyan Darmodoyo? Ya, tapi kemarin sebelum aku keluar dari persembunyianku di kota raja dan lari kemari, aku mendengar bahwa penguasa Mandini telah diganti dengan yang baru. Yang bergelar Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya. Jadi ia penguasa Mandini. Apakah kalian telah mengenalnya, penguasa yang baru itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin kami telah salah menduga orang. Apakah kau telah mencoba menghadapnya? Aku aku tidak mau dua kali mengalami kegagalan. Jika sekali ini aku datang, aku kembali akan ditahan oleh mereka. Dan belum tentu aku akan dapat bernasib baik seperti beberapa hari yang lalu, melarikan diri. Karena itu, disinilah aku akan mengadukan nasibku. Aku akan memohon petunjuknya, dan jika aku tidak mendapatkan petunjuknya, aku akan menghabiskan nyawaku dengan pisau itu. Tak ada lagi artinya hidup bagiku. Pemuda yang mengaku bernama Ludira itu kemudian menengok dan memandangi bunga dan buah-buahan yang merupakan bagian dari persembahannya. Dan kemudian tanpa mempedulikan lagi ketiga orang di sisinya, ia mulai berkomat-kamit berdoa, memuja, dan memohon petunjuk dari Hyang Agung. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pemuda yang bernama Ludira? Dan kejadian apakah yang akan dialami oleh Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya kakeknya? Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on tune.